kematian kepada seseorang di antara kalian. Ya, karena sedekah. Ya, yang dilakukan oleh seorang, harta yang dia belanjakan, di saat dia dalam keadaan sehat walafiat, di saat dia dalam keadaan pelit, di saat dia dalam keadaan ingin kaya, dia justru infakkan hartanya, itulah yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Ya. Itulah fadilah. Atau afdalu as-sadaqah. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang, ya, tentang apakah sedekah yang paling afdal. Kata Nabi alaihi wasallam, afdalu as-sadaqah anta saddaqa. Engkau memberikan sedekah. Wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. Ya. Sedekah yang paling utama, yang paling afdal, yaitu sedekah yang kamu lakukan di saat badanmu sehat wal afiat. Di saat jiwamu pelit dan tamak pada harta, justru kamu melawan, ya, ketamakan itu. Melawan sifat pelit itu dan memberikan sedekah. Sedekah yang paling afdal di saat engkau sedang berangan-angan menjadi orang kaya, ya, ta'mulul ghina, ya, wa tahsyal faqra, dan di saat kamu takut akan kefakiran. Itulah saat yang terbaik. Itulah sedekah yang paling afdal. Adapun seorang ketika dia akan meninggal, kemudian dia bersedekah, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini adalah sedekah yang, ya, karena sudah tidak ada jalan lain. Dia telah melihat kematian di depan matanya. Mau tidak mau harus dia infakkan, sedekahkan. Ya. Maka sedekah yang paling afdal di saat seorang dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, tamak pada harta, di saat dia berangan-angan untuk menjadi orang kaya, dan di saat dia takut akan kemiskinan, justru dia mengeluarkan, menginfakkan, membelanjakan, mensedekahkan hartanya di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Itulah sedekah yang paling afdal. Makanya Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian padanya. Nanti kalau sudah terlambat waktunya, kematian telah berada depan matanya, fayaqula, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau tangguhkan aku. Ya, dia meminta supaya ditangguhkan waktunya. Jangan mati dulu. Atau jangan dimatikan dulu. Minta waktu kesempatan sejenak untuk dia bisa bersedekah. Dan bisa melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Subhanallah. Ya. Di saat dia sehat walafiat, cukup, kaya, dia pelit. Tidak mau menginfakkan. Di saat dia dalam keadaan lemah, kematian telah berada depan matanya, dia meminta supaya ditangguhkan. Ya. Ada suatu perbuatan yang sangat merugi. Ya, perbuatan yang sangat merugikan orang yang melakukannya. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, ketika seorang yang akan meninggal dan minta untuk ditangguhkan waktunya, agar dia bisa memberikan sedekah, agar dia bisa melakukan amal kebaikan, amal soleh, Allah katakan, walai wa'akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Ya. Jadi kalau sudah saatnya mati, sudah saatnya akan dicabut nyawanya, maka tidak akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Al-Quranul Karim penuh dengan peringatan kepada kita sebagai orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quranul Karim, Marilah kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran ini. Peringatan-peringatan yang betul-betul ya masuk dan merasuk dalam hati yang bersih. Hati yang ada iman di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, tadabbur Al-Quran, ya, mendalami atau membaca, memahami Al-Quran, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ayat-ayat yang kita dengarkan tadi ini betul-betul peringatan bagi kita, ya, untuk apa? Untuk kita segera menyadari akan keterbatasan waktu kita di dunia ini. Supaya kita segera beramal, segera berbuat, tidak menunda-nunda, ya, sampai akhirnya akan terlambat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Ya. Intinya dari, insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ini ayat-ayat yang berikutnya. Tapi inti dari apa yang disampaikan oleh An-Nawawi, ya, dari ayat-ayat ini adalah beliau rahimahullah ta'ala dan membawakan ayat-ayat ini pada pembukaan dari kitabnya atau bab tentang zikrul maut dan kasrul amal yang beliau inginkan dari kita agar kita segera untuk beramal. Tidak menunda-nunda. Ya. Dan pasti setiap orang akan menyesal. Orang yang mukmin, orang yang kafir apalagi. Orang yang beramal soleh. Orang yang tidak beramal soleh apalagi juga akan menyesal. Semua menyesal. Orang mukmin yang beramal soleh dia menyesal ketika datang kematian padanya. Mengapa dia menyesal? Karena dia merasa amalnya sedikit. Tidak banyak. Banyak peluang yang ditinggalkan. Padahal dia telah berbuat banyak. Namun tetap dia akan menyesal. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang mukmin yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, tentu akan menyesal. Ya, ketika waktu-waktu itu habis, berlalu hanya untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini ada peringatan-peringatan supaya kita betul-betul manfaatkan waktu. Ya. Seandainya, dan ini sering disampaikan, orang yang meninggal sudah ada di kuburan itu, seandainya bisa dibangkitkan sejenak, lalu bertanya pada mereka, seandainya kamu dihidupkan lagi, diberi kesempatan, apa yang kamu akan lakukan? Mungkin di antara mereka akan mengatakan, aku hanya ingin sholat 2 rakaat. Aku hanya ingin untuk membaca Al-Quran. Aku ingin ini dan itu. Kenapa? Waktu sudah berlalu. Ya. Mereka ingin yang terbaik lagi untuk melakukan amal-amal yang ditinggalkan ketika di dunia. Ya, oleh karena itu, rahimahullah al-imam an-nawawi, al-imam an-nawawi wa adkhalahu fasiha jannatih. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Allah masukkan beliau dalam surga Allah Azza wa Jalla birahmati wa fadli wa karamih. Ya. Apa yang beliau tulis dalam karya tulis ini, dalam buku ini, sangat banyak peringatan-peringatan bagi kita semuanya. Ya. Maka semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, kemudian kita memasuki, insyaAllah ta'ala, kita memasuki pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Akhirnya, itulah pembahasan kita dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim dalam bab ke-65, bab dzikril mauti wa qasril amal, bab tentang mengingat kematian dan pendekkanlah angan-angan. Aku lu qouli hadza, dan sudah ini insyaallah taala yaitu sesi tanya jawab kami kembalikan ke Jakarta. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Terima kasih saya atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba menyapa di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan kajian ilmiah di sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Bang Walim Hafidhahullah Ta'ala. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Abdul Rahman Ustaz. Silakan Ummu. Iya Ustaz, untuk salat tarawih adakah bacaan ayat khusus untuk rakaat pertama dan kedua, soalnya di masjid kami ini bacaannya khusus rakaat pertama misalkan surat At-Takasur, terus yang kedua rakaat kedua bacaannya Al-Ikhlas dari pertama puasa sampai 15 hari. Pas 15 hari ke situnya bacaannya Inna Anjalna sama Al-Hakumut. Apakah ada bacaan surat tertentu apa tidak ya Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian pertanyaan. Baik. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ummu Abdurrahman, perlu diketahui bahwasanya Al-Quranul Karim memberikan kemudahan kepada kita di dalam ya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang membaca apa yang mudah baginya. Ya. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, di dalam salat tarawih ya atau salat malam hari memang tidak ada surat-surat tertentu yang harus dibaca secara kontinu. Ya, tidak ada ketentuan. Seorang baca yang mudah baginya. Ya. Maka ketika ada ketentuan, rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini, kemudian pada yang berikutnya, ya, dua rakaat yang berikutnya, rakaat pertamanya ini, rakaat kedua ini, dan seterusnya, ini sebetulnya memang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mungkin imamnya pun hanya menghafal yaitu dari surat-surat yang pendek itu. Nah, hanya saja menjadikannya sebagai bacaan yang rutin ya pada setiap malam Ramadan. Ya, kemudian nanti pada pertengahan kedua membaca Inna Anzalna dan surat yang lainnya terus-terusan dilakukan. Ini juga suatu hal yang memang tidak ada ketentuan harus seperti itu. Ya. Tidak ada ketentuan harus seperti itu. Kita diperintahkan atau dianjurkan membaca yang mudah bagi kita. Ya. Dan perlu juga kita ingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa memang harus ada pergantian-pergantian dalam membaca surat-surat itu. Jangan monoton, sehingga nanti dikiranya bahwa itulah menjadi sunnah, bahwa itulah tuntunan Nabi SAW. Hanya saja ada beberapa solat yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh Nabi SAW dan membaca surat, kebanyakan adalah contoh dalam solat witir. Ya, Nabi SAW kalau solat witir 3 rakaat, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca pada rakaat pertama yaitu surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Jadi itu yang memang disebutkan. Maka kalau surat witir seorang misalnya membaca surat itu ya secara rutin, insyaallah tidak mengapa, karena itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun boleh menggantikan surat yang lain. Ya, pada saat-saat tertentu seorang bisa dan boleh ya membaca surat yang lainnya. Ya, ini keterangan tentang masalah yang ditanyakan. Semoga bisa dipahami bahwa penentuan surat-surat tertentu dalam rokat-rokat tertentu selama surat terawih tidak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Namun mungkin itulah yang dihafal oleh para imam. Atau yang kedua, juga untuk mengingat jumlah rakaat. Ya, makanya mereka terus-terusan membaca surat-surat tersebut. Itu artinya, kalau baca surat ini, sudah rakaat demikian. Kalau baca surat ini, sudah berarti sudah di rakaat yang ya, mungkin untuk mempermudah di dalam menghitung jumlah rakaat. Namun sebetulnya, tidak ada ketentuan yang harus demikian. Ya, oleh karena itu, kami anjurkan untuk sewaktu-waktu, ya sesekali diganti dengan surat-surat yang lainnya agar tidak memberikan kesan kepada umat atau kepada makmum bahwa inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sholat terawihnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar atau pemirsa yang bertanya dan juga kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan-layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543 dan kita sapa kembali. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ya. Dengan Bapak siapa dari mana? Samsudin dari Samarinda. Nah, Bapak Samsudin langsung ke pertanyaan, Pak. Saya mau ingin menanyakan Ustaz, di tempat saya ini kan kalau sholat terawihnya setiap dua rakaat kan ada sholawat itu. Nah, ya. Sedangkan saya pernah juga sholat di satu masjid. Itu tidak ada selawatnya, langsung berdiri gitu. Nah, yang mana yang paling baik, apakah yang ada selawatnya itu ataupun yang tidak ada selawatnya? Nah, yang kalau memang tidak ada selawatnya, kira-kira amalan apa yang kita lakukan? Nah, mungkin begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, fadhal. Baik, pertanyaan beliau tentang selingan-selingan antara dua rakaat, apakah ada solawat atau bacaan tertentu? Jawabannya tidak, karena tidak diriwayatkan demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat beliau. Ya, bahwa ketika solat tarawih atau solat malam, misalnya kita solat di malam hari di luar Ramadan, itu tidak perlu dengan membaca bacaan-bacaan tertentu. Setelah salam, kalau seorang mau istirahat duduk sejenak, silakan duduk sejenak. Kemudian berdiri, lanjutkan sholatnya. Ya, jadi, sholawat-sholawat atau bacaan-bacaan yang diadakan pada setiap pergantian rakaat tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan itu tidak perlu dilakukan Ya, yang terpenting adalah kita sholat setelah salam, ya, berdiri atau mungkin seorang ini istirahat. Karena sholat tarawih ini dahulu dikatakan tarawih, artinya para para salaf dahulu kalau mereka mengerjakan sholat di malam hari di bulan Ramadan, mereka bacaannya panjang, ya, ayat-ayatnya panjang, ya, sehingga kemudian antara dua rakaat itu mereka istirahat, ya, mereka duduk tanpa ada bacaan-bacaan tertentu, kemudian baru mereka bangun lagi pada rakaat yang berikutnya, ya, jadi pada dua rakaat yang berikutnya bacaannya juga demikian panjang, ya, khusyuk. Kemudian setelah salam mereka duduk lagi, makanya disebut dengan tarawih, ya. Oleh karena itu tentu yang lebih tepat adalah tanpa bacaan-bacaan tersebut. Intinya bahwa kita sholat dua rakaat, setelah salam kita bangun lagi, ya, kalau sebagai imam langsung lanjutkan dua rakaat berikutnya, kemudian setelah salam lanjut lagi bangun untuk rakaat yang berikutnya. Ini yang lebih utama dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau sunnah Rasulullah SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Fa inna khairal huda huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya waktu telah mencukupi ataupun yang membatasi kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan akhiri kajian kita ataupun perjumpaan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di kesempatan ini. Tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian dan ikuti kajian yang telah disampaikan, diikuti dengan baik. Semoga Allah SWT berikan manfaat kepada kami dan juga kepada setiap yang mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Kami menghimbau kepada kaum muslimin, kaum muslimat, agar senantiasa manfaatkan waktu-waktu yang baik di bulan yang mulia ini untuk mengisinya dengan amal-amal ibadah dan aktivitas-aktivitas yang positif, yang memberikan manfaat pada diri kita, kepada agama kita, kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang memuliakan syiar-syiar Allah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan ini salah satu dari syiar-syiar Allah, memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah, ya, kita memuliakan bulan ini dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, yang demikian itu, dan barang siapa yang dia mengagungkan, memuliakan, menghormati syiar-syiar Allah, itulah termasuk hati-hati yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita mohon pada Allah azza wa jalla agar Allah menganugerahkan kepada kita keamanan, ketenangan, ibadah yang mulia ini dengan baik, ya, dan semoga Allah memelihara dan melindungi negeri kita, melindungi umat ini dan melindungi kaum muslimin serta masyarakat yang hidup di negeri kita ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyertai semua pendengar dan kita semuanya, dan selalu memberikan taufik kepada yang terbaik dalam mengisi kehidupan ini dengan iman, dan amal soleh. Aku lu kau lihada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.